artis si cantik Magdalena bareng you Kendedes ora umum. Selamat malam Badas Pare, lampis irang kita goyang lagi yo, bareng you Kendedes. Dirimu ku bagai perahu kayu yang terombang ambing di tengah laut ini. Majuku hilang pas arus gelombang di sisiku. Selamat malam semuanya. Saya minta aplausnya dulu dong biar tambah semangat. Terima kasih.